Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab an-nasihah. Setelah kita lewati ayat, telah kita lewati pula hadis yang pertama, karena di dalam bab nasihat ini hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi 3 hadis, maka tersisa 2 hadis. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, في كتاب رياض الصالحين باب النصيحة حديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم متفق عليه. والثالث عن أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Kata Imam Nawawi rahimah ta'ala dalam hadis yang kedua adalah hadis yang dibawa oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah berbaiat kepada Rasulullah SAW ala iqamis salah, ita'iz zakah, wa nushi likulli muslimin. Kata beliau, aku telah berbaiat kepada Rasulullah atas 3 perkara. Yang pertama adalah iqamis salah, menegakkan salat. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Yang ketiga, wa nushi likulli muslimin, memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti dia menyukai sesuatu untuk dirinya. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Dua hadis ini dirangkum oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, lalu disarah oleh beliau. Dalam sarahnya, beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jarir bin Abdullah al-Bajali, dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau adalah orang Yaman dan terkenal jujurnya, baiknya. Qala bayatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Jarir mengatakan bahwa aku telah berbaiat kepada Rasulullah atas iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa nushi likulli muslimin. Fa hadhihi thalatha asya' haqqul mahad lillah wa haqqu li adami mahad wa haqqu mushtarik. Dalam 3 perkara yang Jarir berbaiat kepada Rasulullah SAW, di sana ada hak Allah mutlak, hanya hak Allah saja. Ada hak Allah, ada hak adami mutlak, ada artinya hak adami saja, dan ada yang mustarik. Jadi tiga macam bai'at, tiga macam kedudukan. Amma hakal mahad lillahi fahuwa qawlu imam iqam salah. Adapun hak yang milik Allah semata, hak mahdhah lillah, adalah ucapan Allah iqamis salah. Iqamis salah adalah hak Allah mutlak, hanya hak Allah saja. Wa ma'na iqamis salah ayati bihal insan mustaqiman ala wajhil al-matlub. Apa sih makna iqamis salah? Seringkali kita mendengar ucapan wa iqamis salah, lalu pertanyaan, apa itu iqamus shalah? Iqamus shalah yaitu hendaknya seseorang menegakkan atau melaksanakan sesuatu sesuai apa yang dituntut untuknya, sesuai apa yang dimaukan. Sesuatu yang dimaukan itu apa? Ala wajil matlub. Maksudnya apa? Syekh menerangkan meliputi 5 perkara. Ala wajil matlub, kalau kita perhatikan, ada 5 perkara yang Syekh terangkan di sini. Nanti ditambah 1 untuk laki-laki. Yang umum, yang namanya iqamus shalah, itu apa tadi? Ya'ti bil insan mustaqiman ala wajhil matlub. Lah, ala wajhil matlub itu seperti apa? Ada 5 perkara. Yang pertama, fayuhafidz 'alaiha fi awqatiha. Yang pertama, seseorang dikatakan menegakkan salat yaitu dengan menjaga waktu-waktunya. Anda menegakkan sholat kalau Anda menegakkan waktu-waktunya, menjalankan sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Kalau sampai tidak perhatian dengan waktu-waktunya, tidak bisa disebut menegakkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakum bi arkaniha. Dikatakan Anda iqamus shalah kalau Anda menjalankan rukun-rukun yang ada pada kewajiban sholat itu tadi. Yang ketiga, wajibatiha. Anda menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam sholat Anda. Yang keempat, syaratnya, syurutuha. Yang kelima, wayutamim zalika bimustahabbatiha. Yang kelima, dikatakan seseorang itu menegakkan sholatnya kalau dia menjalankan, melengkapinya dengan yang mustahab-mustahab. 5 perkara ini yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat-ingat. Seseorang dikatakan menegakkan sholatnya ketika 5 perkara ini terpenuhi. Terperhatikan 5 perkara ini. Yaitu apa tadi pertama? Perhatian terhadap waktu-waktu sholatnya. Yang kedua, menjalankan rukun-rukunnya. Yang ketiga, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang keempat, menunaikan syarat-syaratnya. Yang kelima, ditambah dengan sebagai pelengkap, yaitu perkara-perkara yang sunnah-sunnah di dalam sholat mustahabnya. Tambahan untuk laki-laki, wa min hadza binisbah lirrijal iqamus shalah fil masajid ma'al jamaah. Ditekankan termasuk perkaya iqamus shalah ketika seseorang, dia laki-laki, hendaknya menjalankan sholat di masjid berjamaah. berjamaah di masjid. Fa in hadza min iqamish shalah, menunaikan salat berjamaah di masjid untuk laki-laki termasuk dalam perkara iqamish shalah. Wa man takhallafa 'anil jama'ah bila udhrin fa huwa athimun, barang siapa menyelisihi dari jamaah tanpa udzur maka dia berdosa. Laki-laki dewasa salat wajibnya tidak berjamaah. Kalau tidak ada udzur, kata Syekh, itu termasuk asim, berdosa dia. Siapa saja di antara kita laki-laki, kalau dia datang waktu sholat tidak pergi ke masjid, tidak berjamaah tanpa ada udzur, maka sholatnya asim, berdosa. Lalu sholatnya sah apa enggak? Bicara masalah sah atau tidak sah sholat seorang laki-laki tidak berjamaah di masjid dalam sholat wajib, bal huwa an ba'dhal ulama ka Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahu ta'ala, idha shalla biduni udrin ma'a ghairil jama'ah fa sholatuhu batilah mardudah alaih la tuqbal minhu. Sebagian ulama termasuk di dalamnya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seorang laki-laki yang sholat tanpa udzur tidak berjamaah maka sholatnya batil, mardud, tertolak, tidak diterima. Pendapat siapa? Syekh Islam Ibn Taimiyah. Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan apa? Seseorang yang sholatnya sendirian tidak berjamaah, apa katanya? Batil artinya? Mardud, tidak diterima. Walakin jumhur, akan tetapi jumhur, tadi pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Jumhur berbeda. Walakin al-jumhur ala anha tasihu ma'al ithm. Menurut jumhur, sholatnya sah. Kalau seorang laki-laki sholat di rumah sendirian, tidak berjamaah, tanpa ada udzur, maka sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Pendapat siapa tadi? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sholatnya sah tapi dia berdosa. Hadza huwa sahih. Syekh Utsaimin memilih pendapat yang kedua yang mengatakan sholatnya sah tapi berdosa. Kalimat sah tapi berdosa bukan artinya boleh-boleh saja. Ingat, berdosa. Kadangkala diambil kalimat belakangnya saja, boleh. Oh, Syekh Utsaimin mengatakan boleh kok, sah kok. Ya silakan, kalau Anda mau sah tapi berdosa. Anu ulangi, bahwa jumhur mengatakan sholatnya sahih, tasih, betul, akan tetapi dia berdosa. Dan pendapat inilah yang diambil oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan wa hadza huwa sahih. Faman taraka salat jamaah bila udhrin fa salatuhu sahihah walakinnahu athimun. Kalau ada seseorang menjalankan salat tidak berjamaah tanpa udzur, salatnya betul. Dia telah menjalankan sholatnya, akan tetapi dia berdosa karena tidak menjalankan berjamaah di masjid. Hukum untuk siapa? Laki? Laki. Ya, hukum untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Wahada huwa al-qaul ar-rajih wal-mashhur min mazhab Imam Ahmad. Syekh Utsaimin menegaskan lagi, inilah ucapan yang rajih dan ini pendapat Imam Ahmad. Wahwa alladhi alaihi jumhur, dan inilah yang diambil oleh kebanyakan ulama menurut jumhur. Man qala bi wujubi shalatil jamaah, yaitu yang mengatakan wajibnya salat jamaah, menunjukkan ada pendapat lain yang tidak mengatakan wajibnya sholat jamaah. Tapi yang rajih bahwa sholat jamaah adalah wajib. Ada tambahan satu lagi menurut Syekh. Wa min iqamis sholat al-khusyuk fiha. Khusyuk dalam sholat termasuk menegakkan sholat itu sendiri. Dan jadi iqamah shalah meliputi 5 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 7 perkara yang dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin. Wa min iqamah shalah al-khusyu' fiha, termasuk bagian dari menegakkan salat itu adalah khusyuk di dalam salatnya. Wal khusyu' wa hudur qalb. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hadirnya kalbu di dalam sholat. Wa ta'amalu bima yaqulul musalli wa ma yaf'aluhu, dan dia memperhatikan apa yang diucapkannya, menghayati apa yang diucapkan dalam sholatnya dan apa yang dia lakukan dalam perbuatan-perbuatan sholatnya itu. Itu namanya khusyuk. Wa huwa amrun muhim. Khusyuk termasuk perkara yang penting sekali yang harus kita perhatikan. Li'ana sholat bila khusyuk kal jasad bila ruh. Kenapa dikatakan bahwa khusyuk ini penting? Karena sholat seseorang tanpa khusyuk seperti jasad yang enggak ada ruhnya, ya mati artinya. Jasad enggak ada ruhnya. Itulah orang yang sholat tanpa khusyuk. Fa anta idza shalaita wa qalbuka yadur fi kulli wadin fa innaka tusalli harakat bi badaniyah faqat. Kalau kamu salat kalbumu safar ke sana kemari, tidak hadir di tempat kalbunya, jasadnya di tempat tapi kalbunya tidak hadir di tempat. Kadang ingat teman, kadang ingat perbuatan, kadang ingat kerjaan, kadang ingat orang tua, kadang ingat anak dan sebagainya. Walhasil, kalbunya kesana kemari. Yadur fi kulli wadin. Berputar-putar dari satu wadi ke wadi yang lain. Fa innaka tusalli harakat badaniyah faqat. Kalau sholatnya seperti ini sholatnya cuma sekedar harokat, gerakan-gerakan badan saja. Kalbunya tidak ikut sholat. Faidha kana kalbuka hadiran tash'ur ka'annaka baina yadillahi azza wa jal. Kalau kalbumu hadir, maka betul-betul kamu akan merasakan seolah-olah kamu sedang di hadapan Allah. Tunajihi bikalamihi wa tataqarrab ilaihi bidzikrihi wa du'aihi. Ketika kamu hadir kalbunya, kamu seolah-olah betul-betul di hadapan Allah. Kamu sedang berbisik-bisik dengan Allah. Ketika kamu menyebut nama-nama Allah, ketika kamu mengagungkan nama Allah di dalam sholatmu, seolah-olah kamu sedang berbisik-bisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sedang mengagungkan Allah dengan berbisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu yakin yang di depan saya ini Allah. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Maka saya berucap dengan lirih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memuji namanya. Saya sedang mendekatkan diri dengan berzikir, dengan berdoa kepadanya. Fahadza huwa lub as-shalah wa ruhuha. Ini intinya salat dan ruhnya salat, ya khusyuk itu tadi. Apa itu khusyuk? Yaitu hadirnya hati di dalam salat kita. Dengan menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, doa-doa yang ada di dalam sholat, dan juga gerakan-gerakannya itu kita resapi, kita pahami betul-betul. Itu bai'ah yang pertama, ala iqamis sholat. Wa amma qawlu ita'iz zakah, yakni i'ta'aha lil mustahiqqiha, yaitu dengan mengeluarkan, memberikan kepada orang yang berhak. Fa hadhi jama'ah baina haqqullah wa haqqul ibad. Fa hadhi jami'ah. Yang demikian itu menggabungkan antara haknya Allah dengan haknya hamba. Di dalam zakat, kalau antum menegakkan zakat atau menunaikan zakat, maka antum sedang mengumpulkan hak Allah dan haknya manusia sekaligus. Amma kaunuha haqqan lillahi. Kenapa kok disebut zakat termasuk dalam hak Allah? Ketika kita menunaikan zakat, berarti kita menunaikan hak Allah. Falian Allah farada ala ibadihi az-zakah wa ja'alaha min arkanil Islam. Karena Allah telah mewajibkan, memfardukan kepada hamba-hambanya zakat. Dan Allah jadikan dia sebagai rukun Islam. Karena dia menjadi rukun Islam, artinya menjadi hak Allah. Ketika kita menunaikan apa yang jadi hak Allah, berarti kita telah menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma kaunuha haqqu lil adami, adapun dia disebut sebagai haknya adami. Kenapa? Falama fiha min qadha' hawaijil muhtajin. Karena ketika kita menjalankan, menunaikan zakat ini, di sana kita artinya sedang menjalankan, menunaikan kebutuhan, hajatnya manusia. Wa ghairi dzalika minal masalih al ma'lumah fi ma'rifah ahli zakah. Dan juga yang lain-lainnya dari maslahat-maslahat yang lain yang maklum, termasuk dari bagian yang berhak untuk memperoleh zakat. Seperti apa? Fisabilillah ataupun jihad, jihad fisabilillah, atau orang yang sabil dan yang lain sebagainya. Yang jelas, dia dikatakan sebagai hak Allah karena dia rukun Islam atau kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia dikatakan hak manusia, hak adami, karena di sana menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa amma qawlu an nusalli kulli muslim, adapun yang ketiga, bai'at yang ketiga adalah an nusalli kulli muslim, fa hadza huwa syahid min al hadits lil bab. Di sinilah letak hadis sebagai syahid di dalam bab sekarang ini, yaitu bab an-nasihah. Ayyansahu li kulli muslimin, artinya wajib atas kita semua untuk menasihati sesama muslim, qaribun au ba'idun, baik orang dekat kita atau orang jauh. Kalau dia muslim, maka dia berhak memperoleh nasihat dari kita, saghir au kabir, dzakar au unsa, jauh atau dekat, laki atau perempuan. Mereka semuanya mempunyai hak atas kepada kita untuk mendapatkan nasihat. Wa kaifiyah an-nusul li kulli muslim hiya kama dzakara fil hadis Anas. Lah, bagaimana caranya nasihat? Caranya nasihat adalah seperti hadis Anas radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang ketiga. Kalau kita baca hadisnya begitu saja, di mana letak nasihat? Lah, Syekh akan menunjukkan bahwa hadis itu yang berbunyi la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Di mana letak nasihatnya? Maka Syekh akan menunjukkan hadis ini masuk dalam bab an-nasihat seperti yang dimaukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadhihi nasihah, inilah nasihat. Mananya? Antuhibu li ikhwanika ma tuhibu li nafsik. Hendaknya kamu suka sesuatu kepada saudaramu seperti kamu sukanya pada dirimu. Apa-apa yang kamu suka untuk dirimu, harusnya kamu suka itu untuk saudaramu. Ini termasuk nasihat. Apa yang kamu suka untuk dinasehati, untuk kebaikan dirimu, juga kamu harus berikan itu kepada orang lain, si muslim. Tanpa dijelaskan seperti ini oleh ulama kita, kita gak paham nih arah hadis ini kemana, kok bisa jadi dalil dia sebagai bab nasihat. Bihaitsu yasurru kama yasurruhum wa yasu'u kama yasu'uhum, yaitu dengan kamu suka atas sesuatu seperti sukanya kamu sesuatu itu, seperti sukanya kamu, seperti kamu suka sesuatu itu ada pada saudaramu. Kalau kamu suka sesuatu, maka harusnya kamu juga suka sesuatu itu ada pada saudaramu. Juga kamu benci sesuatu untukmu, harusnya juga yang seperti itu kamu pun benci itu ada pada saudaramu. Wa tu'amiluhum bima tuhibbu an tu'amiluka bihi, dan kamu juga harusnya berbuat kepada mereka apa-apa yang kamu suka sesuatu dilakukan untukmu. Kalau sesuatu yang tidak suka kamu dilakukan untukmu, ya jangan kamu lakukan itu kepada orang lain. Itu termasuk bab nasihat likulli muslim. Kalau kamu tidak suka dirimu digunjing oleh orang lain, kamu jangan melakukan itu. Kalau kamu tidak suka dipukul oleh orang lain, kamu jangan memukul orang lain. Kalau kamu tidak suka barangmu dicuri, kamu jangan nyuri. Kalau kamu terus panjang. Walhasil, sukailah sesuatu untuk saudaramu seperti sesuatu itu kamu suka untuk dirimu. Bencilah sesuatu untuk saudaramu seperti kamu benci sesuatu itu untuk dirimu. Lakukanlah sesuatu itu kepada saudaramu seperti kamu suka melakukan itu untuk dirimu. Walaisa murad intifal iman bil kuliyah. Sekarang Syekh ingin membahas setelah membahas hatta yuhibbu li akhika ma yuhibbu li nafsih lebih dulu, baru setelah itu beliau ingin membahas la yu'minu ahadukum. Apa makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhika ma yuhibbu li nafsih? Tidaklah seorang beriman sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti apa-apa yang disuka untuk dirinya. Kalimat la yu'min ahadukum itu maknanya apa? Syekh mengatakan walaisal murad intifa apa? Nah, wahadal sebelumnya wahadal bab wasi' kabirun jiddan tentang apa yang aku suka untuk saudaraku seperti suka pada diriku ini, babnya luas sekali. Fanafi Nabi alaihi salatu wasalam al-iman amal la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi fi kulli syai. Tentang penafian Nabi AS tentang iman, enggak ada iman seseorang atas perkara ketika dia tidak menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya di dalam segala sesuatu, maka nafi di situ fa nafi iman qalal ulama al murabbin nafi al iman al kamil. Nafinya bukan nafi artinya mutlak, tapi nafinya nafi kamil, kesempurnaan. Tidak sempurna iman seseorang, yakni la yumkin la yukmil al imanuka hatta tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsika. Artinya tidaklah sempurna imanmu sampai kamu suka untuk saudaramu seperti apa yang kamu suka untuk dirimu. Kalau belum seperti ini, imanmu belum sempurna. Walaisa al-murad intifa' al-iman bil-kuliyah. Bukan artinya meniadakan iman secara keseluruhan. Artinya kamu tidak beriman betul-betul telah keluar dari Islam. Tidak beriman sama sekali, bukan. Tetapi maknanya adalah kalau kamu belum bisa menyukai untuk saudaramu seperti yang kamu sukai, maka imanmu belum sempurna. Kalau kamu pengen imanmu lebih sempurna, harus kamu sempurnakan, yaitu dengan menyukai sesuatu untuk saudaramu seperti kamu suka itu untuk dirimu. Berikutnya Syekh bercerita tentang Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana Jarir menerapkan bai'atnya dia yang telah dia bai'atkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bai'atnya itu betul-betul dia jalani. Jujur dia. Dia perhatian terhadap apa yang telah dia ucapkan di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia betul-betul takut untuk tidak menjalankannya, maka dia berusaha menerapkannya. Yudkar anna Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu hina bayya'a Nabi alaihi salatu wasallam ala nushhi likulli muslim, disebutkan, dikisahkan tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu ketika dia telah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang di dalamnya ada an-nushhi likulli muslim. Maka terjadi suatu hari dia membeli anau istara farasan min sahsin. Suatu hari dia telah membeli satu ekor kuda dari seseorang bidirhamin, sekian dirham. Falama istarahu fadhahaba bihi, setelah dia sepakat, maka didatangi orang itu untuk membelinya. Fawajada anu yusawi aktsar, ternyata kuda ini enggak segitu harganya. Enggak pantas harga segitu. Ini di atas harga itu. Di kitab yang lain diterangkan bahwa beliau menyuruh budaknya, carikan saya kuda seharga antara 200 sampai 400-an. Lalu sepakat. Dia lihat ada kuda. Dicarikan, ada kuda nih. Seharga 400-an atau berapa gitu. Maka datang. Ya Sayyidi, ada kuda. Harga sekian. Zain, mau saya? Didatangilah orang itu. Ternyata lihat kudanya bagus sekali. Enggak pantas harga segitu. Maka kata dia, enggak pantas. Saya hargain sekian ya. Misalnya 400, 500 ya. Enggak pantas harga segitu. Faraja ilal ba'i faqalahu inna farasaka yusawi akthar. Kudamu itu enggak pantas harga situ, harusnya lebih mahal dari itu. Fa'atahu ma yara anahu qimatahu, maka dia melihat harganya enggak segitu. Nih saya bayar 500. Boleh? Bingung sang penjualnya. Lihat bingung, ditawar lagi. Ya sudah 600 wis. Boleh enggak? Masih kebingungan. Fansarafa, maka jadi dibayar, dia pergi. Fansarafa wajarabal faras faidabi yajidu yusawi akthar mimma atau akhiran. Dia coba, ternyata luar biasa ini kudanya. Kuda sudah jadi, sudah hebat sekali. Enggak pantas dia hargai dengan harga 600. Dia datang lagi orang itu, kepada orang itu, enggak pantas kudamu harga segitu. Terlalu murah sekali. Nih tak bayar 700. Bingung, tak bayar lagi nih 800. Kudamu ini yang pantasnya 800. Maka dibayarlah dengan harga 800. Faraja ilaihi, maka dia datang kembali setelah nyoba tadi. Faqala lahu inna farasaka yusawi akthar fa'atahu ma yara anha qimatahu, maka dia membayar yang selaras, yang serasi dengan harganya. Li'anu ba'i rasul, wa kadzalika mara thalitha hatta balagha min 200 dirham ila 800 dirham. Maka setelah itu dia datang, dia bayar yang semula dari 200 dirham sampai sepakat dibayar ke harga 800 dirham. Kenapa demikian? Li'anu bay'a Rasulullah sallam ala nushhi likulli muslimin. Kenapa dia melakukan seperti ini? Karena dia merasa bahwa dirinya telah berbaiat kepada Rasul. Apa baiatnya? Dia berjanji untuk menasehati likulli muslimin, saya akan menasihati semua muslimin. Wa idza bai'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan ala syai' la yahtasu bihi fa huwa am li jami'in nas. Ketika Nabi membaiat seseorang itu, artinya bukan hanya orang itu saja, tapi umum, semua muslim, semua orang. Kullu nas mubayyi'un Rasul alaihi salatu wasallam ala nusli kulli muslimin. Artinya semua orang, kita termasuk di dalamnya, kita berbaiat kepada Rasul, kita harus menasehati saudara kita si muslim. Bal ala iqamus shalah ita'az zakah wa isda'an nasih li kulli muslim. Termasuk di dalamnya kita berbaiat kepada Rasul untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, untuk menunaikan, menjalankan nasihat kepada setiap muslim. Wal mubayyi'ahu nabi makna al ma'ahadah. Al mu'ahadah li'an al mubayyi'ah tutlak alal bai' wa syira'. Yang namanya bai'at, mubayyi'ah, itu maknanya al-mu'ahadah, artinya perjanjian. Karena mubayyi'ah bisa berarti jual beli, dalam perkara jual beli, baik, bai'. Juga bisa digunakan untuk mu'ahadah. Kama qala ta'ala, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Seperti yang difirman Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah berbaiat kepadamu, artinya sumpah, sumpah setia, berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, innama yubayi'unallah. Artinya dia juga sedang berbaiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyat mubayi'ah li'anna kila minal mubayi'in yamuddu ba'ahu ilal akhar. Dikatakan mubayi'ah karena sang penjual dengan sang pembeli saling mengacungkan tangannya kepada yang lainnya. Ya'ni yadahu min ajil ayamsik biadil akhar wa yakulu bayatu bayatuka ala kaza wa kaza. Karena di dalam syariat ketika seorang berjual beli, ada contoh, ada perintah untuk mengatakan aku jual barangku ini, lalu sang pembeli mengatakan aku terima, aku beli. Naam. Lah, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis kita ini, an-nushh li kulli muslim artinya memberi nasihat. Termasuk dalam kasus Jarir bin Abdullah itu tadi, ketika saya berjual beli, ketika orang itu tidak tahu harga, maka saya harus menasihati dia. Ini contoh Jarir bin Abdullah. Sementara kita di zaman sekarang ini, kalau ada orang jual, dia enggak tahu harga, dijual murah, ya kita anggap kebenaran sekali, keuntungan bagi kita. Lah, ini yang sesuatu nampaknya khayal, tetapi ada di dalam Islam. Agungnya, agungnya apa? Akhlak yang diajarkan oleh Rasul dan dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah akhlaknya para sahabat. Yang di luar tidak ada. Yang di luar dianggapnya khayal. Yang di luar dianggapnya hanya cerita. Tetapi di prakteknya telah dijalankan oleh muslimin, bil khusus para sahabat dan para tabi'in. Telah dicontohkan yang demikian itu. Walaupun dia harus berkorban uangnya, tetapi dia betul-betul menjalankan nasihat likulli muslimin. Walaupun dia batal mendapatkan keuntungan yang besar. Karena dia meyakin, kalau saya posisinya sebagai penjual, kalau tahu harga itu yang saya tawarkan 400 ternyata harganya 800, saya juga tidak mau dijual 400, mau 300, 800. Maka ketika saya beli juga maunya seperti itu. Itulah nasihat likulli muslim. Kalimat nasihat likulli muslim adalah ayyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalimat hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi yang mempengaruhi iman kita itu ternyata masuk di dalam bab nasihat. Dari sisi kewajiban kita menasihati saudara kita, seperti kita juga ingin selamat dari perkara yang orang lain akan terjatuh atau berpotensi terjatuh, maka harusnya kita nasihatin. Wallahu alam. Itulah ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dengan demikian bab an-nasihah alhamdulillah telah selesai. Kita insyaallah di waktu yang akan datang masuk bab baru, bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.